mendekatimu. Sial, aku jatuh padamu. Semakin ku dekatimu, ada yang buatku ragu. Satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Tak jelas maumu, kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu. Dari mulutku sampaikah ke hatimu, semakin buatku ragu. Satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Tak jelas maumu, kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu. Jelaskan padaku, satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Oh, kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu. Kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku.